Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang terakhir terkait dengan bagaimana manhaj atau sikap para ulama salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah kaum muslimin. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah terkait dengan pembahasan tersebut, dan juga telah kita baca salah satu asar ulama salaf, sebuah riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana sikap ulama salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah kaum muslimin. Kemudian pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sama, masih terkait dengan penukilan ucapan para ulama salaf tentang sikap seorang muslim dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab ini, waqad bayyana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hadzal minhaj. Dan sungguh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan tentang jalan hidup ini, tentang bagaimana metode kaum muslimin dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan penguasa kaum muslimin. Beliau juga termasuk seorang ulama yang sangat terkenal di abad ini, bahkan disebut-sebut sebagai faqih hadzal asr, sebagai ahli fikihnya abad ini, karena beliau termasuk ulama yang sangat menonjol dalam bidang ilmu fikih. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai anggota hay'ah kibaril ulama Saudi Arabia, semacam MUI-nya Saudi Arabia. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ulama ahlu sunnah di abad ini, mengatakan dalam salah satu kitabnya, fa'inna ba'adhan nas daidanuhu fi kulli majlis. Kata beliau rahimahullah, sungguh sebagian orang kebiasaan mereka di setiap majlis al-kalamu fi wulatil amri, adalah membicarakan aibnya pemerintah kaum muslimin, wal wuku'u fi a'radhihim, dan menjatuhkan kehormatan mereka. Ini salah satu fenomena yang telah terjadi di zaman beliau rahimahullah. Ternyata sudah ada sejak zaman beliau rahimahullah, sebagian orang yang kebiasaannya membicarakan aib penguasa kaum muslimin, bahkan menjatuhkan kehormatan mereka. Wa nashru masawiihim wa akhtaihim, dan bahkan mereka menyebarluaskan kekurangan dan kesalahan pemerintah kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Tentu sebuah kebiasaan yang sangat buruk, akhlak yang sangat tercela, ketika perbuatan seperti itu dilakukan terhadap pemerintah kaum muslimin. Jangankan terhadap mereka, terhadap seorang muslim sekalipun hal tersebut tidak boleh dilakukan. Termasuk dosa besar yang sangat diharamkan dalam agama Islam. Lalu bagaimana kiranya ketika perbuatan seperti itu dilakukan terhadap penguasa kaum muslimin? Mu'ridan amma lahum min mahasin waswab. Mereka berpaling dari kebaikan dan kebenaran yang ada pada pemerintah kaum muslimin. Mereka tidak mau tahu dengan berbagai kebaikan yang ada pada penguasa kaum muslimin. Padahal kalau kita mau jujur dan objektif dalam menilai, maka ternyata kebaikan dan jasa mereka sangat banyak. Seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang terakhir. Telah kita rinci pada pertemuan yang terakhir. Kalau hanya memandang keburukan-keburukan mereka atau kesalahan-kesalahan mereka, maka ini bukan sikap yang bijak, bukan sikap yang adil. Sementara Islam telah memerintahkan setiap muslim untuk senantiasa berbuat adil dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, termasuk ketika bermuamalah dengan penguasanya yang statusnya masih sebagai seorang muslim. Maka setiap muslim harus senantiasa bersikap adil ketika bermuamalah dengan mereka. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan baik. Perintah yang sifatnya mutlak, meliputi semua objek, meliputi berbagai aspek kehidupan. Terhadap seorang muslim, terhadap tetangga, terhadap saudara, terhadap teman sendiri, bahkan terhadap orang non muslim sekalipun, apalagi terhadap penguasa kaum muslimin. Wala yajrimannakum syana'unu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak mau bersikap adil terhadap mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terhadap orang yang kita benci sekalipun, terhadap musuh kita, kita tetap dituntut untuk senantiasa bersikap adil. Jangan sampai kemudian kebencian kita terhadapnya kemudian membuat kita berbuat jahat atau zalim terhadapnya. Ala kulli hal, yang jelas begitu banyak nas yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim untuk berbuat adil, untuk bersikap adil. Wala raiba anna suluka hadha at-tariq wal wuqu' fi a'radil wulat la yazidul amru illa shiddah, kata beliau. Dan tidak diragukan lagi bahwa menempuh jalan seperti ini, jalannya orang-orang khawarij, wal wuqu' fi a'radil wulat, yaitu membicarakan keburukan-keburukan pemerintah kaum muslimin, la yazidul amru illa syiddah, hanya akan memperburuk kondisi kaum muslimin. Fa innahu la yahil muskilan, karena perbuatan seperti itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Perbuatan seperti itu sama sekali tidak akan memberikan dampak yang baik. Tidak akan memberikan solusi yang baik untuk kaum muslimin. Wala yarfa'u madlamatan, dan juga tidak akan menghentikan kezaliman penguasa kaum muslimin. Kalau seandainya mereka telah berbuat zalim, berbagai cara yang bersumber dari selain syariat Islam, berbagai solusi yang diambil dari selain syariat Islam, maka sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Termasuk diantaranya mudaharah, demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian orang. Juga demikian, mudaharah bukan termasuk ajaran Islam. Bahkan ajaran yang diadopsi dari orang-orang barat, ajaran yang diambil dari orang-orang non-muslim. Sehingga kalau kita lihat realita yang ada, justru perbuatan seperti itu akan semakin memperburuk keadaan, akan semakin menambah banyak problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin. Sehingga terkadang terjadi pertumpahan darah, terjadi konflik antara rakyat dengan penguasa mereka sendiri, dan mengakibatkan korban berjatuhan, kerugian materi, dan lain sebagainya. Sehingga benar apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa cara-cara seperti itu sama sekali tidak akan menyelesaikan permasalahan. Wa innama yazidul bala'u bala'an, dan tiada lain hanya akan semakin menambah berat musibah yang menimpa kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibatnya ketika kaum muslimin tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin. Justru akan semakin menambah berat musibah yang menimpa mereka. Dan terbukti dengan berbagai realita yang ada saat ini. Ketika mereka mengambil solusi dari selain ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka justru akan semakin memperburuk kondisi mereka. Mereka semakin terpuruk dalam berbagai musibah yang telah menimpa mereka. Wa yajibu ba'du atau bughdhal wulat wa karahiyatahum. Perbuatan seperti itu akan memunculkan permusuhan dan kebencian terhadap pemerintah kaum muslimin. Ini salah satu dampak buruknya perbuatan tersebut. Ketika sebagian orang terbiasa membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa kaum muslimin, apalagi ketika dilakukan dalam forum-forum yang umum, di atas mimbar, dalam berbagai ceramah-ceramah keagamaan misalnya, maka akan memunculkan permusuhan terhadap pemerintah kaum muslimin, membuat rakyat benci kepada penguasa mereka. Wa'adama tanfidhi awamirihim, dan membuat rakyat enggan untuk melaksanakan perintah-perintah mereka. Ketika kebencian tersebut telah tertanam dalam kalbu-kalbu mereka, maka konsekuensi berikutnya mereka enggan untuk melaksanakan perintah-perintah penguasa, meremehkan perintah-perintah mereka. Allati yajibu ta'atuhum fiha, yang mana perintah-perintah tersebut wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana prinsip yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, selama perintah penguasa itu baik dan bermanfaat, kemudian mampu untuk dilakukan, maka harus diupayakan oleh seorang muslim. Wa nahnu la syukku anna wulatal amri qad yu'isun, kata beliau, dan kami tidak ragu bahwa terkadang pemerintah atau penguasa melakukan kesalahan. Wa qad yukhti'un, dan terkadang mereka melakukan kekhilafan atau perbuatan dosa. Suatu hal yang sangat manusiawi. Mereka bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang terjaga dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bahkan khalifah sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga terkadang melakukan kesalahan. Apalagi para pemimpin di zaman kita saat ini, para penguasa kaum muslimin saat ini. Tentu mereka tidak bisa lepas dari perbuatan dosa dan kesalahan. Ghairihim min bani Adam, mereka seperti manusia biasa, seperti manusia yang lainnya. Fa inna kulla bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Karena sungguhnya setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam yang menyampaikan hal tersebut, setiap manusia tanpa terkecuali. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum sekalipun mereka juga pernah melakukan kesalahan. Sehingga di satu sisi seorang muslim harus memaklumi kondisi mereka sebagai manusia biasa. Mereka juga kadang melakukan kesalahan, seperti kondisi kita sebagai manusia biasa. Wala nasyuku aidan annahu la yajuzu lana an naskuta ala insanin irtakaba khata'an. Dan kami juga tidak ragu bahasanya tidak boleh bagi kita untuk membiarkan seseorang terjatuh dalam kesalahan. Hatta nabdula ma nastati'u, sampai kita berusaha semaksimal mungkin untuk membenarkan kesalahan tersebut, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan nasihat kepadanya. Sebuah kewajiban dalam Islam yang tidak diragukan lagi, kata beliau rahimahullah. Wajib bagi seorang muslim untuk berusaha menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang beliau sampaikan bukan berarti tidak boleh seorang muslim untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap penguasanya. Tidak boleh sama sekali untuk menasihati penguasa. Bukan demikian yang beliau inginkan. La nasyuk, kata beliau, kita tidak ragu bahwa seorang muslim wajib untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan Nabi alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kewajiban tersebut dalam sekian banyak hadisnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan kalbunya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Unsuru akhaka zaliman au madluman, kata beliau alaihi wasallam. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Sangat banyak nas atau dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Sehingga di satu sisi seorang muslim juga dituntut untuk tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam bermuamalah dengan penguasanya. Namun ingat, harus sesuai dengan prosedur yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ada aturannya, semua ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, menasihati penguasa harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak boleh melakukannya secara terang-terangan. Man arada an yansaha li sultan falayubdihi alaniyah, kata Nabi alaihi wasallam. Barang siapa hendak menasihati penguasa, maka sampaikanlah nasihat tersebut secara diam-diam. Jangan dinampakkan, jangan diperlihatkan nasihatnya. Wal ya'khud biyadih fayakhlubih, kata Nabi alaihi wasallam. Disebutkan secara terperinci tentang kaifiahnya, tentang tata caranya. Ambil tangan penguasa itu, kemudian menyendiri dengannya, bicara empat mata, disampaikan secara langsung atau melalui surat menyurat dengan risalah. Dan walhamdulillah sekarang media untuk menyampaikan nasihat tersebut sangat banyak dan beragam, atau dengan perantaraan para ulama yang terpercaya. seperti kaifiah yang telah kita sebutkan secara mendetail pada pertemuan yang lalu. Paling tidaknya ada 3 cara untuk menasihati pemerintah kaum muslimin. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا إِذَا رَأَيْنَا خَطَأً مِنْ وُلَاتِ الْأُمُرِ. Oleh karena itu, kata beliau, maka wajib bagi kita ketika melihat ada suatu kesalahan pada penguasa kaum muslimin, أَنْ نَتَّصِلَ بِهِمْ شَفَوِيًا أَوْ كِتَابِيًا, maka hendaknya kita menghubungi mereka, menjalin hubungan dengan mereka, syafawiyan atau kitabian, baik secara lisan atau dengan tulisan. Syafawiyan artinya secara lisan, disampaikan secara langsung, 4 mata dengan mereka. Atau kitabian atau dengan tulisan, dengan korespondensi. Kita tulis sebuah surat, kemudian dilayangkan untuk mereka. وَنُنَاصِحُهُمْ سَالِكِينَ بِذَلِكَ أَقْرَبَ الطُّرُقْ فِي بَيَانِ الْحَقِّ لَهُمْ. Dan kita berusaha untuk menempuh cara yang paling mudah dalam menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dipersilakan untuk memilih salah satu dari ketiga cara tadi, mana yang dianggap paling mudah untuk diupayakan. Maka itulah yang hendaknya ditempuh. Kalau seandainya dengan risalah, dengan korespondensi itu lebih memudahkan kita, maka itulah upaya yang dilakukan. Namun kalau seandainya melalui para ulama atau orang-orang yang terpercaya oleh mereka, maka itu yang kita upayakan. Masing-masing muslimin memiliki kondisi yang berbeda-beda, maka hendaknya memilih cara yang paling mudah untuk dilakukan. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Penjelasan yang sangat wazih, yang sangat gamblang, sehingga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para pendahulu beliau rahimahullah. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau termasuk ulama Ahlus Sunnah saat ini yang masih hidup. Dan sekarang sebagai anggota Lajnah Ad-Daimah Al-Ifta wal-Buhuth Al-Ilmiyah, salah seorang anggota komite tetap urusan fatwa dan pembahasan ilmiah Kerajaan Saudi Arabia. Ulama yang sangat terkenal di Saudi Arabia. Beliau mengatakan, wal kalamu fi wulatil umur minal ghibah wan namimah. Kata beliau, membicarakan aib-aib para penguasa, minal ghibah wan namimah, termasuk perbuatan ghibah dan namimah. Bukan hanya perbuatan ghibah saja, namun juga merupakan perbuatan namimah, upaya untuk mengadu domba antara penguasa dengan rakyatnya. Ketika saya misalnya dalam forum seperti ini menyampaikan aib-aib pemerintah kaum muslimin misalnya, maka secara tidak langsung saya sedang berusaha untuk mengadu domba antara antum dengan penguasa kaum muslimin. Meskipun saya tidak mengasung antum untuk membenci mereka atau melakukan pemberontakan terhadap mereka, namun perbuatan seperti itu paling tidaknya akan menumbuhkan kebencian terhadap penguasa kaum muslimin, sehingga mereka pun akan berusaha untuk tidak taat atau patuh kepada perintah-perintah mereka, akan membenci mereka. Dan na'udzubillah min dzalik kalau kemudian sampai membuahkan aksi yang nyata dalam upaya untuk menjatuhkan penguasa kaum muslimin dengan melakukan demonstrasi, dan paling parahnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga pelakunya telah terjatuh dalam dua dosa besar. Dosa ghibah dan dosa namimah. Wahuma min asyaddil muharramat ba'da syirki, kata beliau. Dan kedua perbuatan ini termasuk dosa yang sangat diharamkan setelah perbuatan syirik. Ghibah dan namimah termasuk perbuatan yang sangat diharamkan dalam Islam setelah perbuatan syirik. Termasuk dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Telah kita sebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua dosa ini dalam Al-Quran. Yang menggambarkan betapa besarnya dosa ghibah dan dosa namimah. Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyebutkan secara khusus dua dosa tadi dalam Al-Quran. Dosa ghibah dan dosa namimah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak akan menyukainya. Hammazim masya'im binamim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beberapa sifat Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh orang-orang musyrik yang sangat keras pentangannya terhadap Islam dan Nabi alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qalam, Allah azza wa jal menjelaskan bahwa di antara karakter Al-Walid bin Al-Mughirah adalah dia senantiasa melakukan namimah, selalu melakukan adu domba. Sehingga na'udzubillah min dzalik, dua perbuatan tersebut termasuk akhlak yang sangat tercela dalam Islam. Dan juga Nabi alaihi wasallam telah menjelaskan hukuman bagi para pelakunya. Pelaku ghibah yang tidak bertaubat maka kelak akan mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku-kuku yang panjang. Adapun pelaku namimah kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam kubur. Kita ingat ada sebuah hadis yang mengisahkan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan di kebun milik orang Ansor. Beliau melewati kuburan tersebut kemudian tiba-tiba mengatakan kepada para sahabat yang bersama beliau, innahuma layu azaban wa mayu azabani fi kabir, kata beliau. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa mayu azabani fi kabir, dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Artinya dosa tersebut mudah untuk ditinggalkan oleh pelakunya. Kata Nabi alaihi wasallam, salah satunya fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya dahulu sering melakukan namimah. Sehingga menjadi bukti bahwa namimah termasuk dosa besar. Ada ancamannya di akhirat nanti. Pelakunya akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika meninggal dalam keadaan belum sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lima yatarattabu alaihi minal mafasid. Kenapa perbuatan seperti itu dilarang? Membicarakan aib penguasa di depan halayak umum, kata beliau, karena perbuatan seperti itu bisa menimbulkan berbagai mafsadah, bisa mengakibatkan berbagai kerugian. Min tafriqil kalimah wa su'idhan liwulatil umur, seperti misalnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan sangat jelas, sangat nampak dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Memecah belah persatuan kaum muslimin, memecah belah hubungan baik antara penguasa dengan rakyatnya. Wasu'idhan liwulatil umur, atau paling tidaknya bisa memunculkan su'udhan terhadap pemerintah kaum muslimin, memunculkan buruk sangka terhadap penguasa kaum muslimin. Nabi alaihi wasallam telah melarang untuk melakukan su'udhan kecuali jika ada bukti yang nyata ada indikasi yang kuat untuk mendukung suudhonya tersebut. Ya, selama tidak ada bukti yang nyata atau indikasi yang kuat, maka tidak boleh melakukan suudhon terhadap saudaranya sama muslim, apalagi terhadap penguasa. Iyakum wadhon, kata Nabi SAW. Hati-hati kalian dari buruk sangka, dari suudhon. Wabasil yasi fi nufusin nas wal kunut, dan perbuatan seperti itu bisa menyebabkan manusia berputus asa dari kebaikan para penguasanya, tidak mengharapkan lagi adanya kebaikan pada penguasa mereka, sehingga yang ada hanya suudzon terhadap penguasa, prasangka yang buruk terhadap penguasa, dan tentunya akan kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai ucapan atau amalan secara fisik, baik dengan lisan maupun amal perbuatan. Walau qad istadalla al-ulama min as-salaf wal khalaf ala dhalika bil ahadith as-sabitah 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa min dhalik, dan sungguh para ulama terdahulu dan belakangan telah berdalil untuk menunjukkan tentang wajibnya taat kepada penguasa dengan hadis-hadis yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalik, dan di antaranya ternyata sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang prinsip tersebut. Sudah masuk waktu isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.